Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Taala sebab kita berkumpul lagi buat sekali kalinya sebulan sekali macam bulan yang telah lalu, insyaAllah menyambung kelas ataupun daurah kita berkenaan dengan tajuk Manhajul Talaqqi wal Istidlal, tata cara pengenalan ilmu dan pendalaman agama yang dalam Islam di antara ahli sunnah dan pelaku bid'ah, yang mana kita masih belum masuk lagi kepada isi kandungan utama buku, masih dalam mukaddimah, itu berkenaan dengan tanda-tanda pemikiran dan pengujahan antara jahiliah dan Islam, yang kita alhamdulillah pada kali terakhir kita jumpa bulan yang lalu kita dah habiskan sampai tentang tajuk pertama lah, iaitu tanda-tanda pemikiran dan pengujahan jahiliah. Yang ini kita kata ada 6 perkara yang disebut sebagai tanda pemikiran jahiliah ni. Untuk orang tu pertama, abai panca indera, anak ada alat untuk belajar, tak nak belajar. Kemudian dia akan berpegang pada khurafat dan dongeng, ataupun dia pergi kepada tidak melepasi alam material. Maksudnya dia mahu nak fizikal, tak nampak tak percaya, tak nampak malaikat tak percaya, tak nampak Tuhan tak percaya. Kemudian ataupun dia pergi pada taklid buta, ikutan kepada sama ada kepada pemimpin, pembesar atau nenek ataupun orang alim ataupun ahli ibadat. Kemudian dia mengikut sangkaan-sangkaan, ataupun last sekali dia mengikut hawa nafsu. Okay, 6 perkara yang kita terangkan itu pada akhir bincang kita yang pada bulan yang lalu, tentang kenapakah mereka ni walaupun hujah telah jelas tapi tak ikut juga. So, pengalaman kita dia beritahu tentang beberapa perkara, sifat-sifat yang ada pada golongan ni. Itu pertama, mereka ni berhujah dengan batil. Okay. Kemudian mereka degil dan sombong. Ketiga, mereka menentang kebenaran setelah zahir dan tandanya. Maka semua tu menyebabkan dia tak boleh nak jumpa kebenaran langsung. Kemudian yang keempat, berpaling dari kebenaran. Kemudian kelima, dia beralih pada mempersendir dan mengejek. Kemudian yang keenam, menggunakan kekerasan dalam menghadapi kebenaran. Yang ketujuh, memburukkan para nabi dan pendakwah kepada kebenaran. Itu antara 7 perkara yang menjadi sebab kenapa kita lihat masih lagi walaupun jelas pada orang-orang yang ada jahiliah ni, sepatutnya mereka sedar tapi tak sedar sebab tu ada sifat lain. Baik, hari ini kita akan masuk pada bahagian kedua pendahuluan, iaitu kaedah-kaedah pemikiran pengujahan dalam Islam. So, bila kita dah bincang tentang yang mana jahiliah, kita kena ada alternatif apa yang Islam punya. Dikatakan sini, sesungguhnya Al-Quran Al-Karim merupakan saksi kepada tingkah laku jahiliah dalam pemikiran dan pendalilan. Sebab tu Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, kisah bukan hanya para anbiya punya kebaikan atau yang soleh. Sebab Allah Ta'ala ceritakan tentang orang kafir atau yang golongan munafik atau golongan yang menentang para anbiya, apa hujah-hujah mereka. Sebab tu kita buka Al-Quran dialog di antara Nabi Nuh dengan kaum dia, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun atau dengan bangsa dia sendiri, dialog di antara Nabi Ibrahim dengan raja dia, dengan kaum dia, semua Nabi Hud, Nabi Saleh, semua kita lihat perbualan itu Allah Ta'ala rekodkan untuk kita belajar mengetahui tentang pemikiran dan pengujahan yang ada pada golongan yang sesat. Okay. Seterusnya, dalam pengujahan dan juga permusuhan, apa mereka buat kepada pembawa-bawa kebenaran tadi. Dari situ, okey, dari situ bila Al-Quran dah datangkan dengan keburukan tadi, dia datangkan pula dengan apa? Gantian untuk itu. Mana kalau ini yang salah, apa yang betul? Seringkali dalam konteks ini, dalam kes dakwah sering berlaku, kita bukan menunding jari kepada masalah benda salah itu apa. Kita kena datangkan dengan maklumkan apa yang sahih. Macam kita kata contoh macam kalau orang tu kata rumah dia bergantung, dia baca Yasin, kita kata salah. Kita kena ajar dia tentang membaca Al-Baqarah 3 hari sekali, macam saranan Nabi SAW, untuk mengelakkan rumah tu ada hantu, syaitan dan sebagainya. Syaitan tak masuk rumah yang dia baca surah Al-Baqarah 3 hari sekali, kena ulang-ulang. So kita bukan cakap, kita kena beritahu apa alternatif dia. Cakap kita tegur orang, bila lupa je Allahumma salli ala Muhammad, kan? Dia sengaja buat, kan? Sedangkan dalam Quran kan, surah Kahfi, Allah Taala katakan wadhkur rabbaka idza nasit, ingatlah Tuhanmu bila kamu terlupa. So dalam Islam dah ada. Kau macam isti'adah, kalau orang tu suka baca apa surah An-Nas sebelum solat, kalau bin Nasa tak nak was-was. Sedangkan Nabi punya isti'adah ada. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. So kita kena bagi tahu yang betul. Bukan hanya setakat ceritakan yang salah itu salah. Kerana agama Islam ni agama komplit. Dia tidak ada kekurangan. Dia bukan datang untuk menidakkan yang batil. Bahkan dia datang dengan al-haq. Sebelum daripada segala-galanya, dia datang dengan kebenaran. So dengan itu, dengan beberapa kaedah tulen di dalam pemikiran dan pendalilan, agar hidayah berada di atas ilmu yang teguh. Dan di antara kaedah-kaedah berkenaan adalah, pertama, nah ini kaedah pemikiran dan hujan Islam, perhatikan . Pertama, mengagungkan ilmu, mengangkat kedudukan ilmu, mencela kejahilan dan memperingatkan daripada kejahilan. Maksudnya Islam mengutamakan ilmu. Kita lihat, dia kata Allah Ta'ala memerintahkan agar berilmu. Lalu dia berfirman dalam surah Muhammad ayat ke-19, Allah nyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah, tahulah, yang ini dengan ilmu bahawa Tuhan melainkan Allah. Allah Ta'ala bukan kata ni je, Allah Ta'ala berikan arahan untuk seorang tu berilmu dalam mengatakan la ilaha illallah. Sebenarnya benda tu keliling mata kita ni ada. Cuma kadang-kadang manusia tak nak melihat. Kalau dia perhatikan sekeliling, dia memang semua alam ini menyaksikan la ilaha illallah. Saya sering kadang-kadang buat lawak. Bukan buat lawak lah, saya cerita benda ni tapi orang kata lawak. Macam perut tuan-tuan adalah bukti la ilaha illallah. Perut. Kata pasal perut bukti la ilallah lah. Ya, macam ni. Kalau tuan-tuan makan, apa makanan tuan-tuan makan, tak guna makan kalau tak ada perut. Sebab perut atau usus kecil tuan-tuan ada tu, itulah tempat mana makanan tu masuk dalam darah untuk disebarkan dalam badan. Maksudnya kalau tidak ada usus, tuan-tuan makan, keluar terus, tak guna. Sedap sampai sini je tau. Sedap sampai tekak. Tapi manfaat makanan tadi hanya berguna bila tuan-tuan ada perut. Betul? Okay. Kalau ada perut, tak ada darah. Sebab darah pengangkut sebenar dalam badan kita. Kalau tak ada darah untuk mengangkut makanan tadi, tak guna. Ada perut. Makan tak guna makan. Tak guna makan. Sebab makanan tadi masuk perut, sampai di ujung tu darah akan bawa. Kalau tak ada darah, dia nak mengalir macam mana? Makanan tu daripada perut ke kepala, daripada perut ke tangan, daripada perut ke tulang, perlukan kepada darah. Darah nak mengalir, perlu kepada jantung. Kalau jantung tak pam, darah nak mengalir macam mana? Darah nak mengalir, perlu kepada, jantung nak berdegup, perlu kepada oksigen. Tak cerita hidung, tengok apa jadi. Tak lama, 3-4 minit tengok apa jadi. Padam lah. Tutup hidung, padam lah. So, maksudnya kita nak berdegup jantung, perlu kepada oksigen. Oksigen kita sedut, perlu kepada pokok. Perlu kepada pokok. Kalau pokok tak ada, habis dah oksigen pagi tadi. Minggu lepas dah habis dah. Tuan-tuan masak, makan, tuan-tuan pergi, pakai kereta, pakai motor, pakai sekian, tuan-tuan bernafas. Semua kita pakai aktiviti ni habis oksigen. Sedangkan oksigen hanya 20% udara. Udara kita ada 20% je oksigen. Kalau tak ada pokok, habis dah. Pokok pula nak fungsi, perlu pada matahari. Pakai matahari tak ada, pokok tak buat fotosintesis, tak adalah proses penghasilan oksigen baru. Cahaya matahari tadi perlu kepada jarak tertentu, mana dia ada ikatan dengan sistem solar kita. Maksudnya kena ada jarak tertentu. Kalau dia dekat sangat tak boleh, hangus semua. Jarak jauh sikit, beku semua. Radiasi tak cukup untuk buat fotosintesis. Sistem solar kita bergantung pada galaksi kita. Galaksi kita bergantung galaksi-galaksi lain. Kalau atas tu rosak satu benda, dia akan berkesan pada sistem galaksi kita. Galaksi kita rosak, rosak pada sistem solar kita. Solar kita rosak, rosak pada cahaya matahari sampai pada pokok. Cahaya matahari rosak pada pokok, oksigen habis. Oksigen tak ada, jantung tak berdegup. Jantung tak berdegup, darah tak mengalir. Darah tak mengalir, tak memberi fungsi perut. Tak guna makan. Ini saksi bahawa sampai ke atas sana, la ilaha illallah, tak boleh ada dua tiga Tuhan. Tak boleh ada dua. Kalau ada dua, tuan-tuan macam mana buat charger kan? Beli handphone Samsung, pakai charger iPhone, boleh? Ha, ni semua sekali, ni bukti. La ilaha illallah tu bukan semua. Kalau kita perhatikan, pandang keliling kita ada. Allah tunjukkan kepada semua benda yang kita berada di sini kita, semua menyaksikan la ilaha illallah. Pergerakan setiap objek yang ada di alam semesta ni, semua kelajuan dia tepat. Tak boleh satu laju, satu lambat. Semua sekali menyaksikan la ilaha illallah. Sebab tu Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Tuan-tuan tak payah betapa masuk gua. Tak payah masuk gua, pergi gunung jerai ke, ambil ijazah untuk ilmu-ilmu gaib. Tak payah. Perhatikan ke sekeliling anda, pada badan kita, pada semua sekali, ada bukti Tuhan tu hanya satu. Tuhan hanya satu. Dengan sebab itu, kalau kita perhatikan, memang Allah Ta'ala kata fa'lam annahu la ilaha illallah, dia sediakan bukti dan suruh kita tengok, suruh kita belajar, bukan hanya setakat menyaksikan tanpa bukti. Allah Ta'ala dia letakkan bukti semua sekali, nak tak nak tengok saja. So dengan sebab itu, ini konsep dalam Islam. Bila kita suruh orang tu untuk buat syahadah pun, kita ajar dia. Bukan terus kita dah syahadah je bang, saya bagi duit. Islam tak pernah berkembang dengan duit, dengan harta. Bahkan berkembang Islam tu dengan pengetahuan. So dengan sebab itu, dan dengan itu juga dia kata, lihat yang mula-mula turun daripada Al-Quranul Azim adalah surah Al-Alaq 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang ciptakan manusia daripada segumpal darah yang beku. Iqra, bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu lebih mulia. Alladhi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, dia ajarkan manusia apa yang ia tidak ketahui. Ini tunjukkan ilmu itu sangat penting. Dimulakan dengan sekian, wahyu itu turun dengan galakan kepada ilmu. Kerana ini Allah Ta'ala telah muliakan ahli ilmu dan mengangkat mereka ke atas orang-orang lain serta meninggikan darjat dan kedudukan mereka. Firman Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11, Allah Ta'ala nyatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, telah mengangkat, akan mengangkat Allah Ta'ala orang-orang beriman di kalangan kamu dan orang diberikan ilmu beberapa darjat. So Allah yang angkat. Ni kadang-kadang kalau kita perhatikan dalam konsep apa, nak jadi ulama ke, nak jadi sekian ke, itu kan jawatan yang kita kejar. Kerana kabul, penerimaan manusia terhadap manusia tu, dia bukan kita yang atur. So kalau sekiranya manusia tu dia ada sijil berjela-jela sekalipun, kalau Allah Ta'ala tak nak bagi dia naik, dia takkan naik. Allah Ta'ala takkan bagi dia naik untuk mengajar ke, untuk apa ke, untuk diterima ilmu daripada dia, sikit pun tak nak. Kalau dia kata sekiranya orang tu Allah Ta'ala nak bagi dia, Allah Ta'ala akan angkat dia. So yang mengangkat sebenarnya orang manusia ni kepada darjat tertentu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak turun ke pun Allah Ta'ala juga. Itu kena pegang eh. Ini adalah satu benda besar. So darjat dan ilmu tadi Allah Ta'ala mengangkat. Tuan-tuan ambil lah PhD dan sebagainya, tapi yang akan mengangkat adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Dia Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Katakan hai Muhammad, adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tak mengetahui? Okay. Jadi dalam konsep ni memang ilmu tu diutamakan. Baik. Cuma kena define sikit. Yang tak ada dalam buku saya akan terangkan. Bila sebut ilmu, semua orang akan sebut, kata kita ikut orang berilmu, kita belajar ilmu. Tapi ilmu manakah yang dimaksudkan? Sebab ilmu pengetahuan manusia ni dia ada berapa sudut. Contoh macam ada yang ilmu kita dipanggil ilmu yakin. Kita dengar bahasa dalam Quran ada sebut, kalau tak lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim thumma tarawunnaha ainal yakin thumma latus'aluna yawma'idhin anin na'im. Kalla, janganlah berterusan sedemikian. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau kamu tahu dengan ilmu yakin, latarawunnal jahim, kamu pasti akan lihat neraka. Kemudian thumma tarawunnaha ainal yakin, mana kalau ada ilmu yakin yang kamu tahu bahawa kamu akan lihat neraka, nanti akan datang bahawa kamu lihat dia dengan yakin, dengan mata. Ada satu lagi macam Ibn Qayyim kumpulkan, dia pasal hakul yakin. Okay, sini lah dia nak faham kan. Macam kita sekarang dengar khabar berkenaan dengan syurga. Tak pernah nampak syurga, tak pernah masuk syurga. Kemudian katakan Allah Ta'ala buka dan untuk kita melihat syurga dalam mimpi kita, kita rasa ketakjuban. Baru ainul yakin lah kalau dibuka atau lihat macam mana apa ni. Tapi kalau dia kata Allah Ta'ala masuk kita dalam syurga, barulah hakul yakin sebenar-benar. Kita bukan setakat dengar berita, bukan nampak, tapi kita masuk sendiri. Saya dulu pernah sebut ni lah, masa dia kata contoh macam orang tu kata dekat Yaman ada buah delima sebiji sekilo. Sebiji sekilo. Bila tuan-tuan dengar saya cakap, tuan-tuan macam ya entah tidak. Tapi lepas tu ada ustaz-ustaz yang balik daripada Yaman juga, belajar daripada Penang, daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Pahang, Johor, daripada Melaka, daripada Negeri Sembilan, daripada seluruh Malaysia, daripada Thailand, daripada Indonesia, sebut statement yang sama. Macam saya cakap, delima di Yaman sebiji sekilo. Tuan-tuan rasa apa lepas tu? Yakin tak? Yakinlah. Tapi yakin tadi dengan ilmu sahaja. Kalau tuan-tuan nak tengok sini, kau tengah tengoklah pergi kat pasar tu, tengok dan timbang. Uish, ha, betul lah. Sijik sekilo. Beli tiket. Bulan 8, pergi sana. Akhir bulan 8, masuk bulan 9, buat 5, banyak. Sekarang tak boleh tembak dengan Alfie. Syiah bunuh orang kan kat sana. So, jadi, kalau dia kata aman, pergi beli tiket. Masuk pasar, tengok sendiri dan timbang. Sijik sekilo. Nak sedih, beli. Potong makan. Hakul yakin, tak ada lagi. Bukan setakat ni, pegang, makan, bukan tengok aje. So basically, memang dari segi grade pengetahuan manusia ni, dia ada kadar-kadar tadi. Ada orang alami sendiri, ada orang dengar berita orang, ada orang nampak depan mata. Dan sering manusia sebenarnya banyak suka kepada yang dua akhir lah. Tengok sendiri dengan mata, alami sendiri. Maksudnya dia percaya benda tu betul jadi sebab dia alami sendiri, ataupun dia tengok dengan mata dia. Tapi sebenarnya dalam konsep yang kita lihat dalam Quran Karim dan hadis Nabi, banyak makhluk yang diisytiharkan oleh Allah Ta'ala mengalami sendiri mukjizat contohnya, ataupun tengok sendiri syurga dan neraka. Kadang-kadang dia tak berikan ketakwaan pun. Sebab tu kenapa nak fahamkan bila sebut ilmu, ilmu, ilmu yang kita sebut ni memadai dengan ilmu yakin saja, ilmu saja cukup, ilmu yang belajar, ilmu yang kita belajar. Sebab kita ada keyakinan tadi dengan ilmu yang kita belajar tadi dah cukup untuk iman kita. Adapun untuk kena alami sendiri ilmu sebab apa? Sebab rasai sendiri. Yakin sebab rasa sendiri ataupun nampak benda berkenaan. Benda ni kadang-kadang tak beri kesan pada masalah ketakwaan. Contoh mudah dari kalangan makhluk jin, iblis. Lanatullahi alaih. Dia makhluk yang duduk dalam syurga, duduk dengan malaikat, berbual dengan malaikat. Tapi pengetahuan atau pengalaman dia mengalami sendiri kedudukan dalam syurga tadi tidak menjadikan dia takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia makin kufur. Allah perintahkan dia sujud, dia kata ana khairum min, aku lebih baik banding Adam. Aku lebih baik banding dia. Kau jadikan aku dari api, kau jadikan dia dari tanah. So dia main side kat sini dia yang kita nampak jelas, dia alami sendiri nampak syurga neraka, bahkan dia tahu kiamat ada. Dia minta Allah tangguhkan nyawa sampai hari dibangkitkan anak-anak Adam. Tapi kesombongan dia mengatasi masalah apa yang dinampak. Sampaikan tidak takut dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So masalah. So kalau orang cakap ilmu yang betul, ilmu laduni ke ilmu sekian, lagi masalah. Kemudian di kalangan manusia pula macam Bani Israel. Lihat pembelahan lautan, lihat turun manna wasalwa. Tapi bila Musa tinggal kan, mereka sekejap mereka sembah patung anak lembu. Mereka ajak Musa buat macam-macam depan orang. Ketuk batu keluar mata air, minum, bukan setakat dengar. Minum. Alami sendiri benda berkenaan. Tapi pengetahuan yang macam ni dengan rasa sendiri pun kadangkala tidak memberi kesan apa-apa kepada jiwa mereka. Maka mereka macam itu kita bincangkan dalam kisah apa jahiliah nombor 3, iaitu mereka tak melepasi alam material, dia nak ke benda fizikal, dia nak ke benda fizikal. Last kali kufur Allah Ta'ala, kufur kepada Allah Ta'ala dengan dahsyat. Musa ajak masuk Palestin, mereka tak nak masuk. Punca dia sebab mereka dah alami. Tapi mereka tidak beri kesan pada masalah. Tapi kita sebenarnya dituntut ilmu yakin saja. Belajar sampai takut. Belajar sampai takwa. Bukan perlu kepada nampak dan rasa. Itu semua tu apa lepas ni. Tuan-tuan tak nak sebutkan? Kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunna al-jahim. Thumma latarawunna ha'ainal yakin. Thumma latus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Menunjukkan bahawa masalah tertib ilmu tadi, yang ilmu yakin dah memadai. Kita sebut kan ular, tuan-tuan tak pernah kena patuk tapi tuan-tuan takut. Kenapa? Sebab pengetahuan yang kita dengar, bukan sebab kita alami sendiri, bukan sebab nampak, tapi kerana pengetahuan. So dengan itu ilmu ni ilmu belajar, dan Adam AS dahulu dimuliakan ilmu itu, ilmu belajar, bukan dengan ilmu ilham. Kalau kita lihat para apa para apa perbezaan antara Adam dengan para malaikat. Para ulama nyatakan para malaikat alaihissalam, mereka mempunyai kebijaksanaan. Mereka ada kedudukan. Namun begitu mereka tak ada macam manusia. Kita ada improvisation tu. Bila Allah Ta'ala berbangga depan para malaikat, tengok hamba-hambaku itu, mereka datang macam ni, macam ni. Mereka tak nampak aku. Kalau macam mana mereka nampak aku? Mereka nak syurga, tak nampak syurga. Mereka takut neraka sebab tak nampak neraka. Allah Ta'ala bangga dengan para malaikat dengan manusia sedemikian. Hatta hari Arafah yang Nabi kata, tak ada mana-mana hari yang paling banyak manusia dibebaskan dari api neraka. Allah Ta'ala berdialog dengan malaikat dengan kata-kata sedemikian. Tengok hamba-hambaku itu, mereka datang kusut masai berdebu. Mereka tak nampak pun apa benda yang gaib. Sekarang malaikat takut kepada Allah Ta'ala dengan lihat apa kerajaan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu valid. Tapi manusia tak nampak, tapi boleh takut macam tu sekali. Itu ilmu yang penting yang ada pada manusia yang tadi. Kebolehan mereka untuk takut walaupun tak nampak. Takut walaupun tak nampak, kan? Sayang walaupun tak pernah jumpa. Ini kelebihan manusia. Itu benda Allah Ta'ala bangga dengan para malaikat. Itu kelebihan Adam. Itu dia boleh belajar. Macam kita sekarang ni tak alami sendiri pun kita boleh belajar. Macam bumi ni apa dia punya apa matahari punya kedudukan, terbit dan terbenam dia, kita boleh belajar. Suhu dia kita boleh belajar. Walaupun mungkin bukan kita ukur sendiri. Macam tuan-tuan punya badan, suhu manusia 37 darjah Celsius. Tuan-tuan ukur tadi hari ke? Mungkin tidaklah kan. Tapi kita dah ada apa? Pengalaman orang lain. Bila lebih 2 darjah demam. Lebih darjah demam. Jadi benda-benda sebutan macam ni kalau kita fahamkan, kita tak perlu alami untuk tahu. Kadang-kadang memadai dengan pengalaman orang lain. Ini ilmu belajar. Ini ilmu yang dimuliakan Adam AS ke atas para malaikat. Ini ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala Adam ke atas para malaikat. Ilmu belajar. Yang sering orang tak nak belajar, semua nak ilmu, tiba-tiba tahu. Belajar tak? Tiba-tiba je tahu. Apa? Ilmu la kasyaf illa laduni. Ini masalah. Ini bukan dia. Itu maksud sebenar ilmu nak fahamkan. Dengan bersandar kepada ilmu, akan gugurlah setiap khurafat dan dongeng. Setiap khurafat dan dongeng akan gugur dengan sebab pengetahuan. Sebab kita kata hari itu bila orang tu abaikan panca indera, maka dia tak ada sumber untuk mengetahui kebenaran. Maka dia akan pegang khurafat dan dongeng. Tapi bila dia ada sumber, bila qala Allah qala Rasulullah sebagai aturan jalan untuk dia mengetahui, maka dia akan gugur daripada diri orang kenaan setiap khurafat dan dongeng. Akan hilang pergantungan kepada dajjal-dajjal dan orang jahil. Dajjal penipu yang curi duit orang. Apa dia kata apa? Dia apa? Macam-macam jenis dajjal ni. Dajjal yang besar tak datang lagi. Dajjal kecil pun cukup dah. Sistem cepat kaya ke? Sistem ini ke? Kalau masuk nanti sekian. Kalau ni apa? Ada dajjal. Dajjal aura apa dia? Saya dengar seorang pelajar tu, budak tu. Dia jumpa saya. Dia kata nak pergi satu apa seminar tentang masalah rezeki. Saya kata kenapa? Dia kata pasal penganjur seminar tu kata, semua orang Islam ni, semua kita ni, rezeki dah ada, kaya. Tapi bocor aura. Aura bocor. Contoh gaji RM3,000, lepas tu bocor aura, anak sakit lah, kereta pancit lah, kan, kereta rosak lah, rumah bocor lah, inilah, tinggal RM50 di hujung bulan. So cara solution dia, mandi air garam bukit. Astagfirullahalazim. Ya, orang ni pun gila-gila pergi. Saya kata dengan budak tu, setiap sen kita belanjakan untuk benda yang halal tersimpan di surga Allah hari kiamat nanti. Anak kita sakit kita belanjakan, halal kan? Simpan sana. Kereta kita rosak kita belanjakan, simpan sana. Mana pernah seorang Muslim dia belanjakan apa-apa sia-sia? Tapi kerana kejahilan, tak ada ilmu tentang masalah sabda Nabi kan. Nabi sebutkan berkenaan infak kita pada keluarga kita adalah sedekah. Infak kita kepada keluarga kita adalah sedekah. So tak pernah tuan-tuan bila belanja kan, habis dah duit aku. Anak bah nak makan je, habislah duit aku. Tak, kita duit poket habis tapi simpan akhirat. Kenapa orang nak tension? Kenapa stres? Sebab tu seorang mukmin yang faham betul tentang kehidupan, apa hakikat kehidupan dunia ni, dia tak stres. Kena buang kerja pun dia tak stres. Kena sekian pun tak stres. Sebab dia tahu Allah Ta'ala ada aturan yang terbaik. Kepercayaan Allah Ta'ala tu mengatasi segala-galanya. So dia hidup senyum je. Tak ada masalah. Anak sakit pun belanja ni, InsyaAllah Ta'ala ganti lain. Allah Ta'ala sebut kan, Nabi sebut dalam hadis yang sahih, mana qasa malum min sadaqah. Takkan kurang harta disebab sedekah. Takkan kurang harta Dari sebab sedekah. Awak kena kod dia. Hatta malaikat tiap-tiap hari mendoakan, Allah ma'ati munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang infak hartanya gantian. Dan malaikat satu lagi doa, Allah ma'ati munfiqan talafa. Ya Allah, berikanlah orang yang tahan harta dia dari infak kehilangan. So kalau anda mengalami kehilangan tu, anda kena tahu, anda kena doa malaikat tadi. Bukan kena sihir dia orang. Doa malaikat tu kena kat atas anda. Sebenarnya ada kes kedekut kan, tak nak infak cuk. Gitu-gitu kan, nak keluar macam tu kan, tak nak keluarkan duit untuk infak. Maka kalau infak sedekah, sedekah takkan kurangkan harta. Saya kata macam mana boleh fikir macam tu? Ingat kan nak pergi kaya ni. Dajjal kaya ada, dajjal kuat pun ada. Macam-macam dajjal ada. Tuan-tuan nak kumpulan kan. So dekat kalau dia kata orang tu ada panduan ilmu daripada hidayah Allah Ta'ala, dia takkan pergi orang macam ni. Kan orang tak sayang, mana kerja-kerja pangkat tak naik-naik. Takkan dia jumpa bomoh. Unless dia tak ada tadi lah. Tak ada sumber berkenaan dengan qadar Allah Ta'ala berjalan macam mana ke atas diri dia. Apa yang tak simpan di hari akhirat untuk dia dan musibah yang dihadapi tadi. Dia tak ada ketenangan. Maka dia akan pergi pada dajjal. Dan juga apa? Dia akan jadi pada orang-orang jahil. Dia pergi minta pula solution. Orang tu tak tahu apa, dia minta dari orang tu solution. Dan dia kata kalau dengan ilmu tadi akan luruslah pemikiran dan menyinar dengan cahaya hidayah, dan akan jadi kepercayaan kata-kata dan perbuatan seorang insan di atas hidayah dan kejelasan. Tidak lagi dia terumbang ambing. Itu pentingnya ilmu. Okey. Itu bentuk pertama. Okey. Tanda-tanda pemikiran dan penghujahan Islam yang kedua adalah ikhlas dan pengosongan jiwa dalam mencari kebenaran. Ikhlas adalah isi dan asas yang akan bawa seorang individu kepada kebenaran. Benar ni manusia tu dalam niatnya, dalam keinginan dia yang betul kerana Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikan sebiji macam dia nak. Sekiranya suatu itu datang dari hawa nafsu yang mengeruhkan hati, maka insan berkenaan akan terputus dan sesat dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Dan kalau keinginan perbuatan tadi bukan Allah Ta'ala dan Rasulnya menjadi tempat tujuan dia, macam kes apa? Hadis innamal amalu binniyat. Kan hadis tu kan berikan solution, berikan satu panduan benar berkenaan masalah bil manusia tadi. Kalau dikejar Allah dan Rasulnya, hijrah ni kepada Allah dan Rasulnya, dan dia akan dapat semua yang lain. Tapi kalau anda kata dia hijrah dia kerana dunia yang dia nak perolehi, ataupun wanita dia nak nikahi, maka hijrahnya kepada apa dia nak dan stop situ je. Ini masalah. Sebab banyak orang tak faham bab ni. Kalau contoh macam kes sini, bila kita menunaikan, dan maksud ikhlas tadi mesti mencari redha Allah Ta'ala. Maksud dia kalau dia jujur kerana Allah Ta'ala suruh dia jujur, kenapa dia sekian amanah sebab Allah Ta'ala, itu ikhlas. Kalau dia kata dia jujur kerana nanti orang sanjung, untuk orang puji, itu yang keruh. Hati dia rosak. Sebab dia mengharapkan pujian manusia untuk benda yang Allah Ta'ala perintahkan. Allah suruh kita berlaku amanah, berlaku jujur. Allah tuntut kita berlaku benar. Maka kita kena berlaku benar, jujur dan amanah kerana Allah Ta'ala. Bukan kerana benda-benda lain yang manusia tawarkan. Sebab tawaran manusia ni terhad, limited. Dan bahkan bila tak dapat apa yang ditawarkan oleh manusia tadi, kita dah jujur dan rajin, benar. Tapi tak naik pangkat, start kita kan flip. Akan bahaya, sangat bahaya. Sebab tu kalau dengan Allah Ta'ala pula, kalau kita harap ganjaran dia, redha dia, so kita tahu tak dapat kat sini, disimpan di sana, di akhirat nanti. Allah Ta'ala tak habiskan semua sekali benda tu untuk kat dunia. Bahkan sebahagian besar yang dia janji pada kita adalah untuk akhirat. Macam kasih sayang, diletakkan satu, dia jadikan kasih sayang tu, rahmat tu, 100 bahagian. Diletak satu bahagian je dekat dunia, tapi dia simpan semua 9 untuk hamba-Nya yang beriman hari kiamat nanti. Satu bahagian je dekat dunia diletak. So yang janji untuk akhirat tu lagi besar banding kat dunia. Dunia satu je, akhirat semua 9. Kasih sayang Allah Ta'ala untuk kita di hari akhirat semua 9. Dekat dunia diletak satu je, dekat akhirat diletak semua 9. So kalau faham macam tu, maka kita akan faham dengan betul dan tidak ada kita sibukkan dengan manusia punya imbuhan. Bagaimana sekiranya hawa nafsu menguasai hati? Itu kalau dia kata, dia kata macam tu kan. Kalau dia kata keinginan tu nak dari hawa nafsu. Kalau dia kuasai hati, dia dikuasai oleh hawa nafsu. Sekiranya sehingga kan ia tidak dapat memakrufkan yang makruf dan mengingkari yang mungkar, kecuali apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Ini masalah. Macam dalam hadis Nabi, Nabi kata bila Nabi ditanya oleh Huzaifah bin Yaman berkenaan dengan fitnah seperti ombak. Hadis Sahih Muslim. Umar pernah tanya kepada para sahabat, siapa dengan kamu ni yang tahu fitnah? Nabi cerita tentang fitnah. Lepas tu semua angkat tangan. Nabi kata, Umar kata aku tak nak fitnah atau ujian yang apa, seorang tu pada keluarga dia, pada anak, pada isteri dia, yang boleh dibersihkan oleh solat puasa. Aku tak nak, aku nak Nabi ceritakan tentang fitnah datang macam ombak. Dan ombak tak berhenti eh. Lepas datang, datang, lepas datang, datang. Kalau satu hari tu ombak tak bergerak, ha, pelik. So ombak datang dan pergi. So jadi Huzaifah angkat tangan. Huzaifah kata, aku, aku ada dengar. Umar kata, kau ada dengar? Dia kata, aku ada dengar. Nabi kata apa? Nabi kata, tu'radul fitanu alal qulub. Huzaifah kata, Nabi kata, akan dihadapkan ujian-ujian, fitnah-fitnah ni ke atas setiap hati. Kal hasiri udan uda, seperti hamparan, selembar-selembar. Kan bila kita lihat hamparan, dia akan disusun selembar-selembar. Macam itulah fitnah tu datang selembar-selembar. Lepas tu dia kata, fa'ayuma qalbin ushribaha, mana-mana hati yang diserap akan fitnah tadi, dititikkan padanya titik hitam. Wa'ayuma qalbin ankaraha, mana-mana hati datang fitnah tadi, dia ingkari, tak setuju. Nukita fihi nuktatun sauda, bayda, dititik pada titik yang putih. Dan berterusan, berterusan datang, datang, datang itu, hatta takun misla qalbain, sampailah hati-hati manusia tu, Nabi kata, jadi si dua hati je. Kalau yang pertama, qalbun abyadu misla safa, satu hati yang putih seperti batu yang licin. Hati licin, batu yang putih, apa, batu tu, hati tu putih seperti batu yang licin. Mana takkan ada kat sini, putih terus lah, pasal dia asyik titik-titik putih, sampai dia putih macam batu yang licin. Yang mana dia kata takkan di, takkan dimudaratkan oleh fitnah sampai kiamat. Tapi satu lagi Nabi kata, wa qalbun aswadun murbadda, dia satu lagi hati yang hitam kelabu. Kalkuzil mukhajjaya, seperti belanga terbalik. Yang hati ni sifat dia lah, la ta'rifu ma'rufan wa la tunkiru munkara, yang hati ni takkan memakrufkan yang makruf. Nampak benda baik dia menyampah. Contoh macam orang bertudung tutup aurat, ini arabisasi. Kau yang simpan janggut, oh ini teroris, oh ini sekian. Dia sentiasa akan nampak benda Nabi suruh, tapi Allah Ta'ala perintah kan. Nampak orang solat, dia keluar ayat, belum tentu selamat. La hawla wala quwwata illa billah. Kan? Kita dapat orang, Nabi kata kalau nampak orang tu ulang-alik ke masjid, persaksikanlah untuk dia iman. Datang kita, belum tentu lagi, mungkin dia pergi macam ni. Ha, dia kata. Lepas tu yang minum arak, jangan sangka buruk pada orang berkenaan. Gila betul zaman sekarang, saya tak faham kan. Buat benda maksiat, jangan cakap lagi. Eh, pula. Yang buat baik, belum tentu lagi. Hei, awak duduk mana sebenarnya? La ta'rifu ma'rufan, tak mengma'rufkan yang ma'ruf. Wala tunkiru munkara, dan tak ingkari akan kemungkaran. Illa mu'ushiba min hawahu, kecuali apa diserap daripada hawa nafsu, keinginan dia. Ini bahaya. Sebab kalau dalam Islam, kita tak boleh ada hati macam ni. Sebab memang kita tahu hati kita ni memang akan ada datang pergi gangguan syaitan kepadanya. Tapi kalau tak kenal ma'ruf tu ma'ruf, mungkar tu mungkar, itu masalah. Yang zaman kita sekarang ni memang banyaklah lihat. Saya perhatikan memang dah, hari demi hari, minggu demi minggu datang satu persatu perkara yang macam pelik, macam bau ni kan. Yang betul Dr. Zakir naik kisah dia yang sangat kelakar. Orang orang kafir minta dia untuk dihukum dan sebagainya. Interpol dah keluar surat tolak permintaan kerajaan India. Orang kita menggelupur lagi kata, biar dia hantar balik, dia mengganggu ke kemakmuran rakyat. Astagfirullah. Ini hadis Nabi sebut. Nabi kata, al-muslimu akhu muslim, muslim saudara muslim yang lain. La yazlimu, dia takkan anaya muslim yang lain. Wala yuslimu, dia takkan serahkan muslim tu dia anaya oleh orang lain. Tak, ini sifat muslim. Macam mana kita tak ada azillatin al-mu'min, tak ada rasa rendah rindiri pada seorang mukmin yang lain. Ini pelik lah. Tapi zaman sekarang dia jadi macam, yelah betul lah tu, semua keluar. Yang aswaja pun tak apa, songkong juga. Kita ingat kan ya, kuil dia minta, eh pakai serban pun minta juga. Astagfirullahalazim. Pelik kan? Wallahu alam kan? Pelik. Memang benda pelik tapi benar. Pasal tak, Omar sangat bimbang tajuk ni. Sebab ombak tu datang tak pernah berhenti, satu demi satu. Hari tu kes masalah keraian hari mengkafir, timbul tajuk tu, kemudian masalah ucapan, kemudian timbul masalah sekian. Lepas tu agama semua sama, semua ayat tu keluar datang. Yang mana sampaikan hati manusia tak tahu mana makruf mana mungkar. Ini sangat bahaya. Sebab tu memang kita tahu dalam keadaan tadi lagi dahsyat. Tapi basic asal memang seorang mukmin dalam dia mencari kebenaran, dia tak boleh ada panggil apa, bias, berat sebelah. Dia kena jelas, benar itu benar. Kalau bapa ada salah pun dia takkan akui. Dia takkan menyokong kebenaran tu sebab datang dari keluarga dia, dari family dia. Contoh macam kalau nak dakwah kat sini kena orang Bugis je. Kalau ustaz ni Bugis ke? Banjar tak mau. Satu kampung lagi nak Banjar je. Kalau bukan Banjar tak mau. Ni masalah lah. Macam mana mungkin seorang tu dapat kebenaran kalau dia macam ni perangai dia? Sebab tu ahli sunnah tak pernah ada masalah ni. Kita melihat orang tu datang India ke, macam Abu Hasan Ali Landawi ke, Ahmad Didat kan, asal turunan India. Tak pernah kita kehiraukan keturunan dia. Macam zaman dulu sendiri pun, Imam Bukhari bukan Arab pun. Muslim bukan Arab. Turmudi bukan Arab. Tak pernah kisah Arab ke tak Arab. Tak tanya, ini keluarga Nabi ke bukan? Seorang pun tak pernah tanya. Semua berjalan di atas apa dia cakap, betul ke tidak? Adakah manhaj dia betul? Maka dia terima. Walaupun dia bukan keluarga kita. Sebab tu kita tak boleh ada kecenderungan ataupun mirip ataupun condong kepada masalah ketaksuban keluarga ke, bangsa ke, apa warna kulit ke, tak boleh. Kerana itu Nabi SAW menerima kebenaran yang dahulu datang di dalam jahiliyah, tapi bagi dia telah mengusulkannya dan mengikut usul yang benar. Maksudnya Nabi terima apa kebenaran sebelum daripada jahiliyah tadi, benda yang betul zaman sebelum Islam, kejujuran, amanah sebagainya, Nabi teruskan. Tak ada masalah Nabi tolak. Okay, dia kata, tetapi Nabi usulkan dia dengan mengusulkan usul yang benar, jauh daripada riak. Cuma benda tu beza. Mana benar, sebab apa? Sebab kerana Allah Ta'ala. Tangan kerana riak menunjuk-nunjuk. Jangan buat kebajikan ataupun berikan sedekah kerana nak sum'ah. Okay? Bagi tahu bahawa riak, sum'ah, ujub tu di antara benda yang mengeruhkan akan amal tadi. Sebab kita kalau kita beramal, kan rosaknya amalan tadi ada stages. Stage pertama dia adalah kita rasa riak tu ujung sekali lah. Riak tu dah syirik. Okey, kalau permulaan dia start dengan ujub. Rasa takjub diri. Maksudnya kita kena ada kelebihan. Dan biasa benda ni jadi, kita ada kelebihan orang tak ada. So kita start, aku seorang je buat. Okey. Kemudian kita start sum'ah. Lepas buat tu, ada tak orang puji? Kita bagi-bagi buat kebajikan, kita dengar. Tak ada orang puji ke? Oh, zaman sekarang adalah kan, kita pergi post kat Facebook. Saya tak buat benda ni, tuan-tuan buat ni, bukan saya buat. So, jadi dia share, like kan, bagus, best. Benda macam ni, kita start sum'ah, kita buat benda posting, kita nak orang puji. Kan? Saya sedang tawaf. Saya sedang melontar. Kan? InsyaAllah, insyaAllah kan. Saya sedang bersedekah. Dia nakkan pujian lah, wasak jahannam lah amal tadi. Dan akhir dengan riak. Lepas kita sum'ah dengar orang puji, lepas tu kita akan tunjuk orang lah. Eh, bila tak nak buat, tengok ada tak audience. Kalau tinggal 3 orang, 4 orang, tak ngajar dah lah. Memang ada, saya ingat sebab ustaz dia kata takut apa, penafat tak luas. Kita buat kelas, datang lama orang. Macam mana kan? Mana dia punya faedah? Sedangkan benda tadi bukan kita kejar jumlah dia. Ada orang dia tak limit. Kalau nak berjumpa ni, kena ada 1,000 saya datang lah. Orang. Bukan duit, orang. Kena ada macam tu. Wallahualam, mungkin dia fikir macam tu. Tapi kena jaga sikit. Sebab setiap amal sebelum Islam dahulu, amanah ke, jujur dan sebagainya, memang Islam sarankan. Tapi dibersihkan daripada segala kotoran-kotoran, keruan-keruan hati. Telah sah baik-baik Nabi SAW telah bersabda. Nabi nyatakan hadis yang sahih, berkata apa? Innama bu'istu liutammima salihal akhlaq. Sebenarnya aku telah diutuskan untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Mana? Aku diutuskan untuk itu. Mana? Apa yang ada, aku sempurnakan. Itu maksud dia. Baginda SAW telah bersekutu dengan mereka dalam perjanjian Fudul. Hal Fudul ni berlaku sebelum daripada Islam. Di mana pernah berlaku sekali, seorang lelaki daripada Hadramaut datang Mekah. Dia tinggal harta pada Al-Walid bin Mughirah, salah seorang pembesar Quraisy yang terkenal. Tiba-tiba bila datang balik nak ambil harta dia, kawan tak nak bagi. Dia menjerit tengah-tengah Mekah, minta orang tolong dia. Ketika tu pembesar-pembesar Quraisy yang lain mendengar jeritan dia, diorang pun berkumpul di rumah Ibnu Junaan dan buat perjanjian bahawa kita akan bersama-sama untuk menolong siapa sahaja yang dianiaya mati dalam Mekah ni, tak kira orang tu mana. So the first case, case ni lah. So diorang beramai-ramai datang ke rumah Walid bin Mughirah. Nabi ada hadis sekali ketika tu, sertai sekali, mana perjanjian untuk menolong siapa saja ni anaknya. Tak kira orang tu siapa, orang Mekah ke, bukan orang Mekah ke, di Nahani, di Mekah, semua pembesar Mekah kan turut serta menuntut hak dia. Diorang datang beramai-ramai ke rumah Al-Walid bin Mughirah dan desak sampai dia pulangkan balik. Dan Nabi pernah sebut tentang perjanjian berkenaan. Nabi kata, kalau aku diajak dalam Islam, aku pasti akan datang juga. Ini benda yang kita kata universal. Mengelakkan, apa, menolak apa kezaliman dan juga penganiayaan, benda tu kita bersama. Nah, tapi kalau ada pesta macam tu kan, dia kata persamaan, benda letak LGBT. Ya, tak boleh lah. Letak benda LGBT pun slogan dia sekali. Nakkan hak sama, lepas tu LGBT datang. Ya, tak boleh lah. Masalah lah. Yang mungkar tak boleh. Pasal diorang perjanjian diorang satu je hari tu, untuk menolong siapa saja yang dianiaya di Mekah. Bukannya untuk kalau semua kebebasan, tak boleh. Benda mungkar itu mungkar. Mungkar itu mungkar. Sama sekarang semua orang suka tunggang program untuk kebebasan bersuara, semua kumpulan masuk. Geng liberal pun masuk, geng sekian pun masuk. Geng nak kutuk Tuhan pun nak masuk juga. Hak untuk berkata-kata, tak kira siapa saja. Mana boleh macam tu? Sebab itu kemungkaran tak akan dibenarkan. Okay. Bahkan baginda menerima kebenaran yang ditunjukkan oleh seorang Yahudi. Qutailah binti Sufi Al-Juhainiyah telah berkata, dia kata bahawa telah datang seorang pendeta dari pendeta kepada Rasulullah SAW. Pendeta Yahudi, Habr, pendeta Yahudi, datang jumpa Rasulullah SAW. Faqala, maka dia kata, ya Muhammad, hey Muhammad, ni'mal qawmu antum laula annakum tushrikun. Sebaik-baik umat, sebaik-baik kaum korang lah Islam, kalaulah tidak korang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata, subhanallah, wa madzak, apa benda, apa tu, apa dia yang kami sekutukan Allah Taala? Lepas tu Yahudi terkata, qala taquluna idha halaftum, kalian berkata bila kalian bersumpah, wal Ka'bah, demi Ka'bah, demi Ka'bah. Oh, Muslim zaman tu dulu kan, memang sebelum Islam memang benda tu berjalan. Baitullah macam Allah sendiri, sumpah dengan Baitullah pun aci kan, kemuliaan tu kadang-kadang dia tabik ni, macam dia macam orang letak capal kat kepala, dia tak dapat ikut perintah Nabi, tak apa asal capal kat kepala dia. Itu contoh macam mana dia sangka bersama dengan apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi atau Allah, cukup walaupun tak buat apa Allah Ta'ala perintah, apa dia perintah. Jadi orang-orang musyrikin dahulu bersumpah dengan Kaabah tu kerana Allah Ta'ala lah. Kerana Allah Ta'ala bersumpah demi demi Kaabah. Dah masuk Islam pasti lafazkan benda yang sama, demi Kaabah. So orang Yahudi ni tegur. Dia kata, korang cakap demi Kaabah. Qala, qala, berkata Qutailah, dia kata, fa amhala Rasulullah SAW syai'an. Lalu bagi Rasulullah SAW diam sebentar. Kemudian semua kaum Nabi bercakap. Ini kalau dengan para sahabat kata, mungkin tunggu wahyu. Nabi tunggu wahyu. Diam sebentar, Nabi tunggu wahyu. Datang wahyu, Nabi cakap. Qala, Nabi sabda, innahu qad qal. Sekiranya telah dia katakan, dia Allah Ta'ala telah katakan, faman halafa, barang siapa nak bersumpah, falyahlif bi rabbil Ka'bah. Siapa nak sumpah, sumpahlah dengan Tuhan Ka'bah. Jangan sumpah dengan Ka'bah lagi dah. Qala, dia kata lagi, Yahudi cakap lagi, ya Muhammad, hey Muhammad, ni'mal qawmu antum, sebab kaum korang lah, laula annakum taj'alun lahi nidda, kalau tidak kamu jadikan untuk Allah Ta'ala akan sekutu. Jadi sekutukan untuk Allah ni, jadikan untuk Allah setara. Qala subhanallah, berkata Nabi SAW, subhanallah, wa ma dzak, apa benda tu? Qala, dia kata, taqulun, kalian berkata, masya Allah wa syi'ta, kalian dulu cakap apa Allah nak dan apa engkau nak. Ini jadi, ini macam ni sekarang kita sebut depan raja, depan sultan, dan kita kata, tuanku, apa yang datang ini kerana Allah dan juga tuanku. Dan tak boleh, dua dan tu, sebab tak boleh disdankan Allah Ta'ala dengan makhluknya, sebab Allah Ta'ala. Jadi Nabi diam sebentar kan, Nabi diam sebentar, kemudian Nabi angkat kepada Nabi kata, innahu qad qala, sunnya Allah Ta'ala telah berkata, faman qala syai'a masya-Allah, barang siapa kata masya-Allah, putuskanlah kata-kata dia, asingkanlah dengan kata bainahuma, dengan dua kalimah tadi, summa syi'ta, apa Allah nak, ini jadi ni kerana apa Allah nak, kemudian apa awak nak. Bagaimana kemuliaan kan Nabi, orang kata ini jadi sebab kau, sebab Allah dan kau ya Rasulullah. Ha, itu masalah. Jadi Nabi kata summa, ini benar-benar berlaku kat Yaman. Yaman dulu dia punya slogan ketika sekolah pagi-pagi tu, Allah al-watan al-thawrah, Allah tanah air revolusi. Okey. Jadi bila orang sebut macam tu, Allah watan al-thawrah, para ulama tegur. Tapi kat sana Yaman dulu, zaman saya tinggal sampai kat sana pun masih lagi hormat lah. Ulama cakap apa, diorang dengar. Para ulama tak setuju kalimah tadi dilafazkan sedemikian. Betul kita kata tanah air kita sayang, tapi tak boleh dan macam tu. So diorang semua apa? Allah summal watan, summal watan al-thawrah, Allah kemudian tanah air revolusi. Dia asingkan dengan summa. Itu je. Allah kemudian tanah air dan juga revolusi. Bukan nak menak ni kun. Bukan nak kata orang tu tak ni. Memang Allah Ta'ala lebih besar banding negara kita. Kalau orang tu tak boleh nak lafazkan macam tu, tak boleh define, ada masalah. Walaupun mungkin ada orang kata ini tu apa, merendahkan negara. Takkan negara besar banding Allah. Kita sering lafazkan Allahu Akbar. So kita stop tu, bagi azan, kita solat, lepas solat sambung balik. Jangan lari. Okay. Wallahu a'lam.